Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baca hadis. Hadis pertama. Ijris. Anta. Ya, hadis ini. Anta. Artinya setiap kebaikan adalah bernilai sedekah. Hadis riwayat. Anta, hadis kedua. Hadis pertama. Kullu. Ahsan, anta. Hadis pertama. Ahsantum, barakallahu fikum. Jelas ya? Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Walhamdulillah pada pertemuan yang lalu telah kita lewati tentang sedikit biografi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayah beliau dari keturunan Quraisy. Demikian pula ibu beliau Aminah bintu Wahab dari keturunan Quraisy. Demikian pula ibu-ibu beliau, nenek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari arah ibu keturunan Quraisy. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan bangsa yang terhormat, bangsa yang mulia, ya. Nasabnya mulia. Tidak ada yang bisa mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasab. Kalau ada yang ingin mencari kekurangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasab, dia tidak akan bisa mendapatkannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat mulia nasabnya, baik dari arah ibu maupun dari arah ayah. Demikian pula telah kita lewati ya pada pertemuan yang lalu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anak yang terlahir dari pernikahan yang syar'i, pernikahan yang sesuai dengan pernikahan kaum muslimin. Ada walinya, ada maharnya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah anak zina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anak yang terhormat. Ketika ibunya mengandung, ayah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir di dunia ini dalam keadaan beliau belum pernah melihat bagaimana wajah bentuk fisik dari sang ayah. Nasya'a yatiman, beliau terlahir di dunia ini dalam keadaan yatim. Ketika beliau lahir, beliau diberi nama dengan nama Muhammad. Kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib mengambil beliau, ya, mengajak beliau masuk ke Ka'bah, ya, menggendong beliau dan masuk ke Ka'bah seraya berdoa lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia diberikan anak. Dan kakek beliau mencarikan ibu susu untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau meninggal tatkala beliau lahir, bukan berarti beliau orang yang kurang kasih sayang, tidak. Beliau orang yang disayang, sangat disayangi oleh kakeknya. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan ingin menjaga dan memelihara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa?" Bukankah Allah mendapati engkau dalam keadaan yatim, kemudian Allah yang memeliharamu? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui oleh salah seorang dari Bani Sa'diyah. Bani Sa'diyah yang berada di ya pedalaman, karena kebiasaan orang-orang Arab dahulu, ya orang-orang kotanya, ketika anak mereka lahir, anak tersebut disusukan kepada wanita-wanita yang tinggal di pedalaman. Kenapa demikian? Karena mereka dikenal dengan tata kramanya baik, ya sopan santun, sehingga ya harapannya dengan sebab anak ini minum susu dari ibu-ibu yang ada di sana, ya kebaikannya menular. Ini yang diyakini. Nah, ceritalah Halimah As-Sa'diyah, beliau adalah ibu susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam keadaan kondisi sedang paceklik, ya semuanya susah, serba susah. Air susu yang ada pada beliau, yang ketika itu beliau menyusukan anaknya, ini tidaklah keluar kecuali sedikit. Susu dari untanya pun tidaklah keluar kecuali sedikit. Akhirnya Halimah dan suaminya beserta anaknya berangkat ke kota dengan wanita-wanita dari Bani Sa'diyah yang menyusui, mencari anak-anak yang bisa disusui. Berangkatlah mereka ke kota. Mereka semua mendapatkan ya anak susu kecuali Halimah. Halimah tidak dapat. Setiap dari mereka ditawarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun tidak ada satupun yang menerima. Kenapa? Karena diketahui innahu yatim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anak yatim. Dan mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa kalau anak yatim ini. Ya mungkin dapat tapi sedikit ya. Namanya yatim. Beda kalau ada ayahnya. Kalau ada ayahnya tentu mereka mendapatkan upah yang besar. Ini yatim, jadi ibu-ibu yang dari Bani Sa'diyah tadi semuanya menolak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan Halimah As-Sa'diyah tidak mendapati anak ketika itu yang bisa disusui ketika berangkat ke kota. Akhirnya Halimah tidak suka, pulang ke tempatnya kembali, tanpa membawa hasil, akhirnya diambillah anak tersebut walaupun yatim. Minta izinlah Halimah kepada orang tuanya, ya, kepada ibunya, dan diizinkan, akhirnya dibawalah pergi. Dibawalah pergi Nabi Muhammad SAW menuju tempatnya. Dan Masya Allah, yang tadinya dalam kondisi paceklik, yang tadinya Halimah beserta suaminya tidak bisa tidur disebabkan anaknya kekurangan ASI. Pertama kali dia menggendong Nabi Muhammad SAW, langsung ASI-nya penuh. Ketika suaminya turun melihat ya ontanya, langsung ya berisi kantong susunya. Subhanallah, hidupnya berkah. Kambingnya demikian pula, ya, air susunya sangat banyak. Hidup mereka sangat berkah. Dan mereka selalu merasakan az-ziyadah, tambahan-tambahan kebaikan. Semenjak mereka memelihara Nabi Muhammad SAW. Karena memang benar demikian. Ya, Allah yang memelihara Nabi. Allah yang menjanjikan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami mendapatimu yatim wahai Muhammad? Ya, kami yang memeliharamu. Allah yang memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah inginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Tumbuh dengan pertumbuhan yang sehat, bergizi, ya. Dipilihkanlah ibu susunya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berikan keberkahan ya kepada Halimah. Disebabkan dia mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anak susu. 2 tahun telah berlangsung. Karena menyusui ya itu 2 tahun ya disebutkan di dalam Al-Qur'an selama 2 tahun. 2 tahun telah berlangsung. Telah berjalan 2 tahun. Dan akhirnya Halimah masih ya ingin memelihara anak ini. Belum puas. Faqadim wa kana yashubbu syabban la yashubbu ghilman. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tumbuh dengan pertumbuhan yang baik, tidak seperti anak-anak lainnya ya. Beliau tumbuh dengan pertumbuhan yang baik, pertumbuhan yang sehat. Kemudian falam yablugh sanataihi hatta kana ghulaman hafran. Belum nyampai 2 tahun, beliau sudah menjadi anak yang kokoh, kuat. Faqadimna bihi ala ummihi. Sudah perjanjian biasanya 2 tahun. Ya. Sudah 2 tahun akhirnya mau dikembalikan kepada sang ibu. Wa nahnu ahrasu syai'in ala mukfihi fina. Tetapi kami masih ingin anak ini tinggal bersama kami. Kami masih sangat, sangat ingin anak ini tinggal bersama kami. Berat bagi kami untuk melepaskan anak ini. Lima kunna naro min barakatihi. Karena kami ya selama memelihara anak ini, kami merasakan hidup kami benar-benar berkah. Benar-benar berkah. Kebaikan demi kebaikan, kebaikan di atas kebaikan selalu mendatangi kami. Fakallamna ummahu. Akhirnya Halimah berinisiatif. Ingin berbicara kepada ibunya. Kalau bahasa kitanya di lobi lagi lah. Siapa tahu bisa panjang lagi. Ya, lebih dari 2 tahun. Wa qultu laha. Dan Halimah berkata kepada Aminah. Ya, lau tarukti bunayya indi hatta yaglub. Wahai Aminah. Ya, aku minta tolong. Duhai sekiranya engkau mengizinkan supaya anakku ini, nah anakku ya, anak susunya, anakku ini tinggal lagi bersamaku sampai dia besar ya, sampai dia sudah besar ya. Sekarang ini masih kecil, Masya Allah, alasannya kurang lebih demikian. Fa inni akhafu alaihi wa'ba Makkah. Aku khawatir nanti ada wabah di Mekah, anak ini kena ya. Tolonglah beri tangguh lagi. Ya, beri waktu lagi supaya anak ini bisa tinggal bersamaku. Falam nazal biha hatta raddathu ma'ana. Terus minta demikian. Minta lagi. Terus ya, Halimah As-Sa'diyah mendesak, ya. Mendesak Aminah, mendesak Aminah. Siapa Aminah? Ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didesak terus. Akhirnya sudah diizinkan oleh Aminah, silakan dibawa. Faraja'na bihi. Halimah bergembira pulang lagi ke tempatnya bersama sang anak. Fawallahi, demi Allah, kata Halimah, innahu ba'da maqdamina bihi bi ashhur ma'a akhihi lafabahmin. Pada suatu hari, beberapa bulan setelah kami pulang dari tempat ibunya, anakku ini, anak susuku ini, ya, sedang mengejar kambing, ya, menggembala kambing milik kami di belakang, ya, khalfa buyutina, di belakang rumah kami. Id atahu akhuhu yashtad, kemudian, ya, saudaranya, saudara sepersusuannya, yaitu anakku, mendatangi kami dalam keadaan penuh takut dan gelisah. Faqala li wa li abihi, anak kami berkata kepada kami, dzalika akhi al-Qurasyi qad akhadahu rajulan. Ya, itu saudaraku al-Qurasyi, ya, yang dari suku Quraisy itu, di belakang rumah kita dia diambil oleh dua orang. Ada dua orang yang mengambilnya. Alaihima thiyabun bil, mengenakan pakaian yang berwarna putih. Dua orang itu pakaiannya putih. Fa'adja'ahu, dua orang itu menidurkan saudaraku. Fasyaqqabatnahu, kemudian dia merobek perutnya. Fahuma yasutanihi, lalu dia, ya, mengambil bagian dalamnya. Fakharajtu ana wa abuhu nahwahu. Halimah mendengar berita itu dari anak kecil, ya. Namanya anak kecil, ya. Belum langsung percaya. Langsung keluar rumah. Apa benar, ya? Apa iya kejadiannya? Halimah dan suaminya pergi keluar, ya. Keluar melihat yang diceritakan oleh anaknya, benar ataukah tidak. Fawajadtuhu qa'iman muntaqian wajhahu. Kemudian aku menjumpai anakku, anak susuan, anak susuku, yaitu Muhammad. Aku melihat wajahnya pucat. Anak kecil berwajah pucat, ya. Tentu ini dalam kondisi panik. Faltazamtuhu waltazamahu abuhu. Aku kemudian memeluknya. Demikian pula ibu bapaknya, bapak susunya memeluknya. Fakulna, maka kami berkata kepada anak kami ini, malaka ya bunai, wahai anak kami, apa yang menimpamu? Apa yang terjadi sesungguhnya? Ceritakanlah kepada kami. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ja'ani rajulan, betul apa yang dikatakan oleh saudaranya, telah mendatangiku dua orang laki-laki, laki-laki dewasa, alaihi mathiyabun bil, mereka berdua mengenakan pakaian yang berwarna putih. Fa'adja'ani, mereka mendudukkan aku, membaringkan aku, wasyaqabatni, lalu merobek perutku. Faltamasa fihi syai'an la adri mahu. Kemudian mereka berdua mencari apa yang ada di dalam perutku ini, aku tidak tahu apa itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di waktu kecil. Maka Halimah berkata, faraja'na bihi ila khaba'ina. Akhirnya kami pulang ke gubuk kami. Wa qala li abuhu, ya, ayahnya pun berkata, ya Halimah, wahai Halimah, laqad khashitu an yakuna hadzal ghulam qad usiba. Aku khawatir anak ini, ya, tertimpa musibah. Aku khawatir anak ini kejinan, ya, kemasukan setan, Fa'alhiqihi bi ahlihi qabla an yadhharu dhalika bihi. Cepat kembalikan ke keluarganya sebelum nampak nanti kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Pulangkan dia kepada orang tuanya. Lah tadi minta-minta. Sekarang malah mau dipulangkan. Akhirnya fahtamalna, kami bawa lagi anak ini ke tempat ibunya, ya. Faqadimna bihi ala ummihi, kami temui ibunya, ya. Faqalat, maka ibunya berkata, ya, ma aqdamaki bihi ya dhir, wahai ibu susu anakku, apa yang membuat engkau datang kemari? Waqad kunti harisatan alaihi wa ala muqsihi indaki. Sungguh dulu, ya, sebelum ini engkau sangat, ya, sangat ingin anakku ini tinggal bersamamu. Engkau meminta-minta, engkau mendesak, ya, supaya anak ini waktunya diperpanjang dan masih bisa tinggal bersama. Fakultu, maka Halimah berkata, qad balaghallahu bibni wa qadaitu alladhi alayya wa takhawwaftu al-ahdath alayhi. Sungguh, ya, aku sekarang sudah puas, waktu yang Allah tentukan sudah cukuplah. Aku khawatir nanti terjadi apa-apa kepada anakku ini, ya, maka aku kembalikan dia sekarang. Fa'addaituhu ilaiki kama tuhibbin, sebagaimana engkau senang anak ini bersamamu, kata Halimah kepada Aminah. Qalat, maka Aminah melihat, ya, ini kayaknya enggak biasa seperti ini. Ini pasti ada apa-apanya ini, enggak mungkin enggak ada apa-apanya. Tadinya desak supaya bisa anak itu sama dia, sekarang dia malah mengembalikan. Ini tidak mungkin, ini biasa-biasa saja. Pasti ada sesuatu. Mahadza sya'nuki? Bukan seperti ini, ya, urusannya bukan seperti ini. Fasduki khabaraki, tolong sampaikan kepadaku sejujur-jujurnya apa yang terjadi, kata Aminah. Falam tada'ni hatta akhbartuha, kata Aminah, ya. Aminah pun terus mendesak Halimah supaya mengabarkan apa yang terjadi sesungguhnya, ya. Tolong ceritakan, terus didesak oleh Aminah, maka akhirnya Halimah menceritakan apa yang terjadi. Qalat, ya, afatakhawwaftu alaihi syaitan. Aminah pun berkata, apakah engkau khawatir anakku ini, ya, kemasukan syaitan, dikuasai syaitan, ya, diganggu syaitan? Qultu na'am, kata Halimah, iya betul, aku khawatir terjadi demikian. Qalat, maka Aminah dengan tegas, ya, dengan yakin berkata, kalla, tidak, wallahi demi Allah, mali syaitan alaihi min sabil, syaitan tidak ada jalan untuk bisa memasuki anak ini. Wa inna libunayya lasya, dan sungguh anakku ini, ya, ada urusan yang besar padanya. Ya, aku telah mengalami kejadian-kejadian yang luar biasa menakjubkan semenjak aku hamil anak ini. Semenjak anak ini dalam kandungan, ya, diceritakanlah oleh Aminah kepada Halimah, maukah aku beritahu kepadamu apa yang telah aku rasakan, apa yang telah aku saksikan ketika aku mengandungnya? Iya, tolong ceritakan, kata Halimah. Diceritakanlah, ra'aitu hina hamaltu bihi annahu kharaja minni nurun adha'a kusura busra min ardi Syam. Ketika aku mengandung anak ini, aku melihat, ya, melihat dalam mimpiku cahaya yang menyinari istana-istana Busra yang ada di negeri Syam, ya. Tsumma hamaltu bihi, kemudian aku hamil, ya. Fa wallahi, demi Allah, ma ra'aitu min hamlin qattu kana akhafu alayya wala aisar minhu. Demi Allah, belum pernah ada kehamilan yang lebih mudah dan lebih ringan daripada anak ini. Sungguh hamilnya benar-benar mudah. Wa waqa'a hina walatuhu wa innahu lawadi'un yadayhi bil ardi. Ketika anak ini lahir, anak ini meletakkan kedua tangannya ke tanah, rafi'an ra'sahu ila sama, mengangkat kepalanya ke langit. Da'ihi anki wantaliki rasyidatan. Teruslah bersamamu, ya. Jadikan anak ini terus bersamamu. Jangan khawatir. Ya, tidak akan terjadi apa-apa insyaallah. Akhirnya, ya, demikian yang terjadi. Aminah meyakinkan Halimah As-Sa'diyah. Qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq menceritakan, haddatsani Tsaur, mengabarkan kepada kami Tsaur Ibnu Yazid an ba'dhi ahli al-ilm, dari sebagian ulama, wala ahsibuhu illa an Khalid Ibnu Ma'dan al-Kallai, dan aku tidak mengira kecuali dari Khalid bin Ma'dan al-Kallai, anna nafaran min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada sekumpulan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu lahu, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirna an nafsika, tolong ceritakan kepada kami tentang dirimu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am, ana da'watu Abi Ibrahim. Iya, aku adalah doanya ayahku Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah berdoa sebagaimana yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an, Allahumma ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu, ya. Dan sampai pada ucapan wa ba'ats bihi rasulam minhum, ya, wa ba'ats, dan utuslah, ya, bihi au bihim, wa ba'ats bihi, ya, rasulam minhum, utuslah seorang rasul, ya, dari mereka. Wa busyra akhi Isa, dan aku adalah kabar gembira yang dikabarkan oleh saudaraku Isa. Isa putra Maryam, ya, nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel. Nabi Isa menceritakan kepada Bani Israel sebagaimana Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an, ini, ya, sesungguhnya akan datang nanti ya'ti, ya, bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang sepeninggalku nanti, ya, seorang rasul yang bernama Ahmad. Ahmad, ya, di antara nama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad namanya Muhammad, Ahmad, ada beberapa nama beliau, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Mahi, ya. Ini di antara nama-nama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'at ummi hina hamalat bidan, ibuku melihat ketika mengandungku, kharaja minha, keluar darinya nurun, cahaya, adha'a laha kusura syam, yang menyinari istana-istana Syam. Ya, istana-istana yang ada di Syam. Ini sudah kita sampaikan riwayat yang hasan, dihasankan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, dan disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Wasturdi'tu fi Bani Sa'ad bin Bakr. Aku menyusu dengan seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakr. Yaitu siapa? Halimah As-Sa'diyah. Fabaina ana ma'a akhin li khalfa buyutina nar'a bahman lana, ketika aku dan saudaraku berada di belakang rumah dalam keadaan sedang menggembala kambing, id atani rajulan, tiba-tiba dua orang dewasa mendatangi kami yang mengenakan pakaian putih, ya, bitostin min zahab, dengan membawa bejana dari emas, mamlu atin saljan, bejana tersebut diisi dengan es. Suma akhadhani, kemudian dua orang itu mengambilku, fasyaqqa batni, mereka merobek perutku, wastakhraja qalbi, dan mengeluarkan jantungku, ya, fasyaqqahu, kemudian merobeknya, fastakhraja minhu alaqatan sauda fatarahaha, mereka mengeluarkan dari hatiku, ya, yang telah diambil oleh mereka, segumpal darah hitam. Kemudian mereka mengeluarkannya. Tsumma ghasala qalbi, kemudian mereka mencuci hatiku, wa batni, dan perutku, bidzalika salji, dengan air es tersebut. hatta angkaya, sehingga mereka membersihkan hatiku. Ya, ini cerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala ahaduhuma li sahibihi, kemudian salah seorang dari mereka berdua itu berkata, zinhu bi asharatin min ummatihi, timbanglah hati Muhammad ini dengan 10 dari umatnya. Fawazani bihim fawazantuhum, ditimbanglah maka hatiku lebih berat. Tsumma qala, kemudian berkata lagi, zinhu bi mi'atin min ummatihi, timbanglah dengan 100 umatnya. Fawazani bihim fawazantuhum, ditimbanglah dan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berat. Tsumma qala, dia pun berkata, zinhu bi alfin min ummatihi, timbanglah dengan 1000 dari umatku, dari umatnya. Fawazani bihim fawazantuhum, ditimbanglah dan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berat. Faqala, maka dia berkata, da'hu, sudah sampai di sini. Fawallahi, kata Nabi, demi Allah, law wazantuhu bi ummatihi lawazanaha, ya, kalau diperintahkan untuk menimbang lagi, tentu akan ditimbang lagi dan lebih berat lagi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ummihi Aminah binti Wahab wa jaddihi Abdul Muthalib bin Hashim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diasuh oleh ibunya Aminah binti Wahab dan kakeknya Abdul Muthalib bin Hashim. Fi kala'atillahi wa hifdhihi, dalam pemeliharaan Allah dan penjagaan Allah. Yunbituhullahu nabatan hasanan, Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertumbuhan yang baik. Lima yuridu bihi min karamatihi, karena Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 sinin, tuwfiyat ummuhu bil abwa baina Makkah wal Madinah. Lagi-lagi terjadi kejadian yang menyedihkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam genap usianya mencapai 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Meninggal dunia di daerah yang bernama Abwa. Abwa ini terletak di antara Mekah dan Madinah. Kanat qad qadimat bihi ala akhwalihi min bani Adi ibn Najjar tuziruhu iyyahum. Ibunya itu meninggal sepulang dari Abwa tadi, ya. Selesai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diantarkan oleh ibunya supaya bisa berkunjung kepada paman-pamannya, ya. Paman-pamannya dari Bani Adi Ibni Najjar, paman dari pihak ibu, saudara-saudara ibunya. Famatat wa hiya raji'atun bihi ila Makkah. Ibunya tadi meninggal dalam keadaan pulang, ya, ke Mekkah. Subhanallah, ya. Ketika hamil, ayahnya meninggal. Beliau lahir belum pernah melihat wajah sang ayah. Ketika lagi lucu-lucunya usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi kita ulangi, bukanlah orang yang kurang kasih sayang. Allah subhanahu wa ta'ala memilih beliau. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebihkan kasih sayang kepada beliau. Beliau selalu disayang oleh orang-orang yang menjaga dan memelihara beliau. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ajaddihi Abdul Muthalib bin Hashim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasuhlah, ya, dipelihara oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib ibnu Hashim. Wakana, dan ada cerita, yudha' li Abdul Muthalib firasyun fi dhil Ka'bah. Abdul Muthalib ini punya hamparan, ya, yang diletakkan di dekat Ka'bah, naungan Ka'bah. Hamparan, ya, semisal hamparan yang empuk. Kalau ini namanya apa nih? Ambal, ya. Kalau mereka itu punya lebih empuk lagi, ya, biasa untuk tempat duduk, ya, hamparan ya diletakkan di sana. Fakana banuhu yajlisuna haula firasyhi dzalik. Anak-anaknya duduk di sekeliling hamparan itu, ya. Apa? Permadani. Mungkin, ya. Intinya kalau dibilang kasur itu bukan, ya, tapi tempatnya ya tempat khusus memang dihamparkan untuk duduk santai. Nah, anak-anaknya itu duduk di samping-sampingnya. Ya, anak-anaknya tidak boleh duduk di situ sampai Abdul Muthalib pergi. Kalau Abdul Muthalib sudah pergi, sudah silakan kalau mau duduk di situ. Selama ada Abdul Muthalib, ya mereka tidak bisa, tidak boleh duduk-duduk di situ di hamparan tadi, harus di samping. La yajlisu alaihi ahadun min bainihi ijlalan lahu. Tidak ada yang boleh seorang pun untuk duduk di sana, ya, karena memuliakan sang ayah. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti wa huwa hulamun Ja'far. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari datang dalam keadaan beliau anak yang tangkas, ya. Hatta yajlisa alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung datang dan duduk di sana. Abdul Muthalib belum datang. Nabi SAW tiba-tiba datang, masih kecil waktu itu. Berapa usianya? 6 tahun. Masih 6 tahun langsung duduk di sana. Fayakhudahu a'mamuhu. Maka paman-pamannya ya marah. Ya, mengingatkan. Diambillah Nabi SAW. Yu'akhiruhu anhu. Ya, dipinggirkan. Jangan di sana. Itu tempat kakek. Ya. Jangan duduk di sana. Nanti kalau kakek sudah datang, kalau mau di sana enggak apa-apa. Tapi kakek belum datang, jangan. Geserkan. Maka Abdul Muthalib melihat ya, Nabi SAW. Kemudian dia berkata, da'u bani, sudah tinggalkan. Biarkan anakku. Masya Allah. Keistimewaan Nabi SAW. Sangat disayang oleh kakeknya. Ya, anak-anaknya saja enggak boleh. Ya, ini cucunya. Dibolehkan. Tinggalkan. Biar anakku, ya, biar cucuku duduk di sana. Fawallahi, demi Allah, innalahu lasya'nan, sungguh dia punya urusan yang besar nantinya. Ya, sudah terasa, Abdul Muthalib pun terasa. Keberkahan Nabi SAW. Anak istimewa. Biasa memang namanya kakek itu sama cucu lebih sayang, itu biasa. Ya, ya seperti ini. Ya, Abdul Muthalib. Apalagi ini cucu yang istimewa. Ya, yang benar-benar disayang oleh Abdul Muthalib. Tsumma yajlisu ma'ahu 'alal firasy, kemudian Abdul Muthalib ya menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yamsahu dhahruhu bi yadihi, dan mengusap-ngusap punggungnya dengan tangannya, ya. Biasa memang anak-anak senang digituin. Biasa begitu, ya. Disayang, ya. Wa yusirruhu ma yarahu yasna, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senang diperlakukan demikian oleh sang kakek. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 sinin, halaka Abdul Muthalib. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai usia 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal dunia. Masyaallah, ujian lagi, ya. Belum sampai dewasa, beliau masih usia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia. Sang kakek yang sangat mencintainya, yang sangat menyayanginya, yang sangat rahmat kepadanya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar merasakan kesedihan ini, ya. Kakek yang sayang kepada beliau, yang selalu menyayanginya, meninggal dunia tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam berusia 8 tahun, wa dzalika ba'dal fil ya bi tsamani sinin, setelah 8 tahun dari tahun gajah. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Abdul Muthalib ma'a ammihi Abi Thalib. Akhirnya hak asuh berpindah ke sang paman, ya, yaitu siapa pamannya yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Thalib. Naam, ahsantu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 8 tahun ya dipelihara, diasuh oleh Abu Thalib, ya. Masyaallah. Memang kalau kita secara manusiawi merasakan sedih yang seperti ini, ya. sedih. Belum sempat melihat, ya belum sempat ya ibunya melihat dia besar, ibunya sudah meninggal dunia. Beliau masih berusia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia. Sedih kita kalau merasakan ini semua. Ya, kalau terjadi pada kita ini benar-benar sedih rasanya. Tetapi ya ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Allah mendapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim. Allah yang memeliharamu. Allah yang memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah kepada Abu Thalib, ya. Abu Thalib itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua sudah Allah Subhanahu wa taala ya atur, ya. Allah yang memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang, ya, bagaimana ya pemeliharaan sang paman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kisah yang sangat menarik, yaitu kisah seorang pendeta Bahira yang ada di negeri Syam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.